Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kitab جامع العلوم والحكم sampai pada hadis tentang masalah akhlak. Rabbi sayyiat al-hasanah tamhuha ittaqullah haithuma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, sudah disarah oleh Ibn Rajab dengan panjang lebar sampai pada ucapan beliau wa qad a'addallah fi kitabi mukhalaqatan nas bi khuluqin hasan min khisalit taqwa. Allah telah memasukkan, adda itu menganggap, waqad addallahu fi kitabih, Allah sudah memasukkan atau menganggap mukhalaqatan nas, bergaul dengan manusia dengan khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, itu termasuk perangkat-perangkat ketakwaan. Dalam Quran, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik itu dianggap sebagai ketakwaan. Bal bada'a bidzalik, bahkan Allah memulai dengan ini. Sebagaimana dalam ucapannya u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Allah sebutkan khisal, bagian-bagian ketakwaan. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa adalah yang berinfak di dalam kerahasiaan maupun dalam kemudahan ataupun kesusahan. Fis sarra', dalam keadaan mudah, wadh-dharra', dalam keadaan susah, selalu berinfak. Wal kadhimina al-ghayza, dan yang menahan marah. Wal'afina 'aninnas, dan yang memaafkan manusia. Dan Allah cinta pada orang-orang yang muhsinin. Subhanallah. Allah sebutkan di sini siapa orang yang takwa. U'iddat lil muttaqin, Allah persiapkan untuk orang yang takwa, yaitu orang yang bersedekah, orang yang berinfak dikala mudah dan susah. Dan yang bisa menahan marah dan yang memaafkan manusia. Ini semua akhlak. Khuluqin azim. Ini termasuk khuluqin nas atau khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa rawa Ibnu Abi Dunya bi isnadihi, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya dari Sa'id al-Mukhbiri. Qal, beliau berkata, balaghana anna rajulan jaa ila Isa ibn Maryam sampai kepada kami bahwa seseorang ada yang datang kepada Isa bin Maryam alaihi salam. Faqala ya muallim al-khair, wahai pengajar kebaikan. Kaifa akunu taqiyan lillahi 'azza wa jalla kama yanbaghi lah? Bagaimana caranya menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya? Dijawab, qala biyasirin, mudah. Bertakwa kepada Allah dengan sesuatu yang mudah. Minal amr, yaitu kemudahan dari perkara. Tuhibbullah biqalbika kullih, engkau cintai Allah dengan hatimu seluruhnya. Biyasirin minal amr, engkau bisa menjadi seorang yang takwa kepada Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Biyasirin minal amr, dengan perkara yang ringan. Engkau cinta kepada Allah biqalbika kullih, dengan seluruh hatimu. Wa ta'mal bikajhika wa quwwatika mastata', dan beramal dengan kemampuanmu dan kekuatanmu sebisa-bisanya. Wa tarham ibna jinsik, dan sayangi orang sejenismu, maksudnya sesama manusia. Kama tarham nafsak, sebagaimana engkau sayangi dirimu sendiri. Qala man ibnu jinsi ya muallim al-khair, siapa orang sejenisku wahai pengajar kebaikan? Qala waladu adam kullihim, min jinsik, yang termasuk jenismu adalah seluruh anak Adam. Wa ma la tuhibbu an yu'ta ilaik fala ta'tihi li ahadin wa anta taqiyyun lillahi 'azza wa jalla kama yanbaghi lah. Dan siapa atau dan apa-apa yang la tuhibbu an yu'ta ilaik, apa-apa yang tidak disukai untuk kau datangi, maka jangan kau datangi. Untuk siapapun. Artinya kalau kau tidak suka, jangan berikan kepada orang lain. Kau sayangi orang lain seperti kau sayangi dirimu. Apa yang kau tidak suka untuk dirimu, jangan berikan kepada orang lain. Dan niscaya engkau akan menjadi taqiyun lillah, akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini juga membuktikan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di awal. Waqad addallahu, Allah telah menganggap akhlak yang baik termasuk takwa. Artinya akhlak yang baik bagian dari takwa. Waqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam husnal khuluq akmala khasalil iman. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai sesempurna-sempurna keimanan. Kama kharraja al-Imam Ahmad wa Abu Dawud, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya di antara orang-orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga jangan dipisah-pisahkan. Yang penting akidah, akhlak gak penting. Kata siapa? Akhlak itu bukti akidah. Akhlak itu bukti yang nampak jelas pada diri seseorang kalau dia punya akidah yang lurus, kalau dia punya iman yang tinggi. Karena akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa kharraja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, dikeluarkan pula oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Wa zada fihi, jadi sana ada tambahan. Wa innal mar'a la yakunu mu'minan wa inna fi khuluqihi shay'an fayanqusu dhalika min imani. Ada tambahan kalimat yang tidak bertentangan tentunya, ziyadatu thiqah. Dan sesungguhnya seseorang dalam keadaan beriman dia, masya Allah, punya iman, tetapi fi khuluqihi shay', tetapi dalam akhlaknya ada sesuatu yang jelek, fayanqusu dhalika min imani, akan berkurang imannya. wa kharraja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibn Majah dari hadis Usamah Ibn Syirik. Qala qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, ma afdalu ma u'tiyal mar'ul muslim, ya Rasulullah, apa yang terbaik, yang paling afdal yang diberikan pada seorang muslim? Qala al-khuluqul hasan, yang paling baik yang diberikan oleh Allah pada seseorang adalah akhlak yang baik. Wa akhbara an-nabiy sallallahu anna sahib al-khuluq al-hasan yablughu bi khalqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Bahkan Nabi mengkhabarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa pemilik akhlak yang baik bisa mencapai derajat dengan akhlaknya itu darajat as-sa'im al-qa'im, derajat orang yang berpuasa dan qiyamul lail. Akhlak yang baik bisa menjadikan seseorang derajatnya seperti derajat orang yang berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Li'alla yashtaghil al-murid lit-taqwa an husnil khuluq bis-sami was-salah. Ini berita ini agar jangan tersibukkan seseorang al-murid lit-taqwa, yang menginginkan ketakwaan, jangan tersibukkan dari akhlak yang baik kepada perkara puasa dan salat. Wa yadhunnu anna dhalika yaqta'uhu an fadlihima. Dan kemudian mengira, menduga bahwa yang demikian bisa mengalahkan atau bisa mencukupi keutamaan keduanya. Fa kharraja al-Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadis Aisyah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Nabi SAW, beliau berkata, innal mu'mina layudriku bihusni khuluqihi darajatul sa'imil qa'im. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman akan mencapai dengan kebaikan akhlaknya, akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat. Apa kata Ibn Rajab tadi? Li'alla yashtaghil al-murid li'taqwa an husnul khuluq. Agar jangan orang-orang yang ingin bertakwa melupakan husnul khuluq. Karena yastaghil itu ada dua makna. Ini keajaiban bahasa Arab. Yastaghil itu maknanya adalah sibuk dengan sesuatu atau menyibukkan diri dari sesuatu. Tergantung kata sambungnya. Sehingga kalimat yastaghil bisa bermakna dia sibuk dengan sesuatu. Kalau kita di sini kan taunya syughul, sibuk. Cuma satu. Kalau ini enggak. Syughul itu kalau dikasih an, artinya menyanyiakan. Syughul dengan sesuatu, sibuk dengan sesuatu. Tapi kalau syughul an sesuatu, artinya tersibukkan dari sesuatu. Berarti dia yastaghil bis-salati was-saum 'anil khuluqil hasan. Artinya orang itu sibuk dengan puasa, salat, karena pengen takwa, sibuk dengan salat dan puasa. Tetapi melupakan khuluqin hasan, melupakan akhlak yang baik. Berarti yastaghil al-murid al-taqwa anil husnil khuluq, maknanya dia melupakan dari akhlak yang baik bisawmi wassalah. Melupakan akhlak yang baik dengan puasa dan sholat. Dia puasa siang hari, sholat, qiyamul lail, terus dalam keadaan hubungan dengan manusia tidak baik. Hubungan dengan tetangga tidak baik. Hubungan ini hubungan tidak baik. Maka ini berarti tersibukkan dengan ibadah puasa dan sholat, tetapi dia terlupakan dari akhlak yang mulia. Padahal itu bagian terbesar dari takwa. Baik, kembali kepada kita. Maka diingatkan dengan hadis ini, sesungguhnya seorang yang beriman, dia akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Shahahu Ibn Hibban wa undur tamam takhrijihi fi. وأخبر أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان. Juga disebut, dikhabarkan bahwa kebaikan akhlak merupakan yang terberat di dalam timbangan kebaikan. Merupakan yang terberat dalam timbangan kebaikan. Wa anna sahibahu ahabbun nas ila Allah. Dan dikabarkan pula bahwa pemiliknya, pemilik akhlak yang baik, adalah ahabbun nas, yang paling dicintai ila Allah, di sisi Allah. Wa aqrabahu minan nabiyina majlisa. Dan yang paling dekat kedudukannya atau majlisnya dengan para anbiya. Paling dekat dengan para anbiya. Wa kharaja al-imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadis Abi Darda. Diriwayatkan oleh Abu Dawud atau dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ma min syai'in yudha' fil mizani athqal min husnil khuluq. Kata beliau, tidaklah dari sesuatu yang diletakkan di timbangan ada yang lebih berat daripada husnul khuluq. Tidaklah sesuatu diletakkan dalam timbangan amal kebaikan, enggak ada yang lebih berat daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah. Karena pemilik akhlak yang baik akan mencapai derajat yang dicapai oleh orang yang salat dan puasa. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Qul ibn a'azakumullah. Pernah disinggung tentang masalah kebaikan. Kebaikan yang bersifat pribadi dengan kebaikan yang bersifat umum pada manusia. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Yang bersifat umum. Sehingga ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ya Imam, rajulun yusalli wa yasum wa ya'takif khairun am man yatakallam ala ahli al-bid'ah. Wahai Imam, orang yang berpuasa, qiyamul lail, kemudian i'tikaf, itu yang lebih baik atau orang yang mengingatkan manusia dari bahaya bid'ah? Mana lebih baik? Jawaban Imam Ahmad tidak langsung jawaban ini atau itu, tetapi dikasih kaidah oleh beliau. Amma shaum wa shalah wal i'tikaf fali nafsihi. Adapun puasa, qiyamul lail dan i'tikaf untuk dirinya pribadi. Wa amma al-kalam ala ahli al-bid'ah, adapun berbicara tentang bahaya ahli al-bid'ah, fahadha, kata dia, linnas, fahadha afdal. Ini lebih afdal. Jadi tidak dijawab dengan lebih afdal saja, tetapi dikasih muqaddimah. Kalau itu untuk pribadinya, kalau yang ini untuk ammah, untuk kaum muslimin, hadza li nafsihi wa hadza lil muslimin, fa hadza afdal, ini lebih afdal, kata Imam Ahmad. Artinya dilihat dari anfa, manfaatnya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Kalau dia sholat, puasa, i'tikaf, masya Allah, tapi buat manusia gak ada manfaatnya. Gak peduli dengan manusia. Mau mereka sesat, mereka salah, mereka dosa, gak peduli. Gak diingatkan, gak ditegur, gak ditahzir, gak diperingatkan bahayanya bid'ah, bahayanya sesat, bahayanya ini. Gak peduli. Mau mereka tenggelam dalam apapun, gak peduli. Tetangganya membutuhkan bantuannya, tidak peduli. Keluarganya membutuhkan dia, tidak peduli. Fahadha la yanfa' linnas abada. Orang ini berarti tidak bermanfaat bagi manusia sedikit pun. Adapun salatnya, puasanya, itikafnya, linafsihi, untuk pribadi dia. Tetapi yang untuk muslimin tidak ada. Fahadha barakallahu fikum, cara berhitungnya. Tidak dilihat dari satu sisi saja, tapi dilihat dari anfa'. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling manfaat buat manusia. Paling manfaat buat manusia. Qala wa inna sahibahu husnul khuluq la yablugh, maka orang yang memiliki akhlak yang baik bisa mencapai derajat shaimul qa'im. Wa kharaja Ibn Hibban, dikeluarkan pula Ibn Hibban dalam sahihnya dari hadis Abdullah Ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal, kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah. Maukah aku beritakan pada kalian orang yang paling dicintai di antara kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabukum minni majlisan, dan yang paling dekat denganku majlisnya nanti yaumul qiyamah. Qalu bala, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kami ingin diberitahu siapa mereka yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat majlisnya dengan Rasulullah. Qal, kata Nabi, ahsanuhum ahsanukum khuluqa. Yang paling baiknya diantara kalian akhlaknya. Waqad sabaqa hadis Abi Hurairah, dan sudah lewat pula hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah ketakwaan dan kebaikan akhlak. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga justru taqwallah dan husnul khuluq, ketakwaan pada Allah dan kebaikan akhlak. Wakharaja Abu Dawud min hadis Abi Umamah. Abu Dawud mengeluarkan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, ana za'imun atau ana za'imu bi baitin, ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Aku adalah yang bertanggung jawab tentang rumah di tempat yang tertinggi di surga. Untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu. Untuk mereka-mereka yang baik akhlaknya. Wa kharrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah bima'nahu min hadits Anas. Dan dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan secara makna dari hadis Anas. Wa qad ruwiya 'anil salaf, dan telah diriwayatkan dari salaf juga. Artinya tadi kalimat terakhir bahwa Tirmidzi mengeluarkan pula dan juga Ibnu Majah yang semakna dengan ini dari sahabat yang lain yaitu Anas. Artinya bukan hanya dari Abi Umamah, juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa qad ruwiya 'anil salaf tafsir husnul khuluq, dan telah diriwayatkan dari salaf tentang tafsirnya. Apa tafsir husnul khuluq? Fa'anil Hasan, diriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, husnul khuluqi al-karamu wal-badlatu wal-ihtimal. Husnul khuluq adalah al-karam, dermawan, banyak membantu, banyak memberi. Wal-badlah, kalau tadi mengeluarkan harta, kalau al-karam, kalau badlah mengeluarkan tenaga, artinya menolong seseorang. Wal-ihtimal, memikul beban, maksudnya memikul beban orang lain. Ini salah satu tafsir dari makna husnul khuluq, yakni membantu manusia dengan hartanya, dengan tenaganya, dan ikut memikul beban orang lain. Wa'ani Sya'bi, sedangkan dari Sya'bi menafsirkan rahimahullah, husnul khuluq al-badlatu wal-atiyyatu wal-bishrul hasan. Al-badlah sama dengan yang tadi, mengeluarkan tenaganya untuk membantu orang lain. Wal-atiyyah juga sama dengan al-karam, memberikan apa yang dia punya. Sedangkan al-bishr adalah muka yang ceria atau yang senyum kepada mereka. Wa kana Sya'bi kadzalik, dan bahwasanya beliau Sya'bi seperti itu orangnya, banyak memberi, banyak membantu, dan mukanya baik dengan orang lain, senyum kepada kaum muslimin. Tidak abusan qamtarira, tidak bermuka masam cemberut, sombong, memalingkan wajah, tidak. Wa 'an Ibn al-Mubarak, sedangkan tafsir dari Ibn al-Mubarak, apa itu husnul khuluq? Kata Ibn Mubarak, huwa bastul wajhi, muka yang ceria, cerah terhadap manusia. Ini berarti sama dengan al-bishr al-hasan, al-basut atau bastul wajhi. Badlul ma'ruf, memberikan kebaikan-kebaikan. Wa kaful adha, dan tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Wasu'ila Sallam ibn Abi Muti' an husnul khuluq. Sallam ibn Abi Muti' rahimahullah wa ghafarallahu lahu, ditanya tentang husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? faansyada. Beliau menyebutkan syair. Tarahu idza ma ji'tahu mutahallila. Ka'annaka tu'fihi alladhi anta sa'iluh. Walau lam yakun fi kaffihi ghairu ruhihi lajada biha falyattaqillah sa'iluh. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. Kata beliau, Salam Ibn Abi Musi', engkau lihat dia, ini khusnul khuluq, engkau lihat dia, setiap engkau datangi dia, mutahallila, wajahnya berseri. Setiap kau datangi dia, wajahnya berseri. Mutahallila, dari kata hilal, kata la'la', bercahaya, bersinar seperti bulan. Ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'iluh. Seakan-akan engkau telah memberikan kepadanya apa yang dia minta. Yani, kamu lihat dia seakan-akan dia ini senang sekali apa yang kamu berikan pada dia. Padahal kamu tidak berikan apa-apa. Anda siapa sama dia? Kok dia senang sekali sama saya? Ahlan, mukanya berseri, gembira dengan kamu. Itu pertama. Walau lam yakun fi kaffihi ghairu ruhihi, walaupun tidak ada di tangannya kecuali ruhnya. Jadi dia enggak punya apa-apa kecuali ruhnya dia sendiri. La jada biha, niscaya dia akan memberikan dermawan dengan tangannya. Fal yattaqillaha sa'ilu, maka hendaklah bertakwa kepada Allah orang yang meminta kepadanya. Bertakwalah pada Allah. Takutlah pada Allah orang yang meminta kepadanya. Karena dia walaupun tidak punya apa-apa, enggak ada di tangannya kecuali rohnya, niscaya dia akan berusaha untuk memberikan pada kamu. Huwal bahru, dia itu lautan. Min ayyin nawahi ataitahu, dari manapun kamu datangi lautan tersebut, maka kamu akan dapati lujjatuhu al-ma'rufu wal-judu sahilu. Maka kamu akan dapati lujjatuhu, akan dapati airnya itu, gelombangnya adalah kebaikan. Kamu datang dari sini kebaikan, datang dari sana kebaikan, datang dari situ kebaikan. Waljudu sahiluhu, sedangkan tepi-tepinya adalah kedermawanan. Demikian digambarkan oleh Salam Ibn Abi Muti' tentang husnul khuluq. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, husnul khuluqi an la taghdab wa la tahtaj. وعنه أنه قال حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. Kata beliau, namanya akhlak yang baik adalah engkau tidak marah dan engkau tidak dendam. Dan bahwasanya husnul khuluq adalah engkau memikul beban orang lain dari manusia. Ikut merasakan, ikut membantu, memikul beban orang lain. Yang dikatakan dengan akhlak yang baik. Wa qala Ishaq ibn Rahuya, huwa bastul wajhi. Kata Ishaq ibn Rahuya, yang namanya akhlak yang baik adalah bastul wajh, muka yang ceria. Wa an la taghdab, engkau tidak pemarah. Wa nahwu dhalik, dan yang semacam itu. Disebutkan pula oleh Muhammad bin Nasr rahimahullah. Wa qala ba'du ahli al-ilmi, dan berkata beberapa ahli al-ilmi, husnul khuluqi, yang namanya husnul khuluq adalah qazmul ghaidhi lillah, menahan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idharu at-talaqah, dan menampakkan talaqatul wajh. Talaqah adalah wajah yang ceria. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang ini juga merasa salah. Tapi mukamu masih ceria dan masih memaafkan. Pernyataan tidak apa-apa. Masih syaf. Tidak ada kejelekan apa-apa. Tidak apa-apa. Qadar Allah masyata. Walbishr juga sama. Maknanya keceriaan wajah. Illa lil mubtadi' wal fajir. Kecuali kepada ahlul bid'ah. Lihat, masih ada kekecualian ahlus sunnah. Yang mengecualikan bukan yang mengajarkan, yang membacakan di sini. Jangan dikira kita nambah-nambahin. Asli dari kitabnya. dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dan menukil ba'du ahli al-ilmi, sebagian para ulama menyebutkan illa lil mubtadi' al-fajir, ahlul bid'ah dan orang yang fajir. Kalau kamu senyum pada mereka, mereka merasa kalau mereka benar. Kalau kamu senyum pada mereka, mereka merasa kalau kamu mendukung kefajiran mereka. Justru termasuk mengingkari dengan hati adalah ketidaksukaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak mampu dengan tangannya, enggak mampu dengan lisannya, ya dengan hatinya. Bagaimana dengan hatinya? Tidak suka. Benci. Berarti itu yang paling ringan. Sikapnya ahlu sunnah kepada ahlu bid'ah, benci pada mereka, itu yang paling ringan. Itu yang paling ringannya. Kalau Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dengan para sahabat, memerangi khawarij, memerangi syiah. Khulafa Bani Umayyah menangkap mereka. Mengistitabah mereka para qadariyah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ahlu sunnah di zaman kali ini lemah. Kita akan sedikit lemah, iya. Makanya yang kita pakai yang paling ringan, yaitu kebencian saja. Wal'afu anizalin, dan memaafkan orang yang tergelincir. Ya, namanya orang tergelincir, salah tapi bukan asli dari pemikiran dia. Beda dengan ahlul bidah yang tadi, itu sudah memang pemikirannya sesat. Ini enggak zallah. Zalin adalah orang yang tergelincir. Prinsipnya sunnah, prinsipnya tauhid, prinsipnya usulnya, semuanya adalah usulnya ahlu sunnah para salaf. Tetapi dia tergelincir melakukan sesuatu yang salah. Maka dimaafkan. Tetapi kadang perlu dihukum kalau ternyata tergelincir lagi, tergelincir lagi, tergelincir lagi. Perlu ta'dib. Maka dikecualikan di sini oleh beliau. Illa ta'diban, kecuali sebagai hukuman. Kalau kamu sekali lagi, saya akan tinggalkan kamu. Au iqamatu had, atau dikecualikan adalah hukum had. Memang harus ditegakkan hukum had. Kita memaafkan, tetapi terpaksa kamu harus dihukum dengan hukum had. Wa kafful adza an kulli muslimin, dan termasuk husnul khuluq adalah tidak mengganggu seluruh muslim, tidak mengganggu kaum muslimin. Bahkan termasuk akhlak yang baik tidak mengganggu mu'ahidan, orang kafir yang terikat janji. Ini akhlak yang baik. Illa taghyira munkarin, kecuali kalau merubah kemunkaran. Au akhdan bimadlamatin, atau mengambil satu kedzaliman, atau yang menuntut satu kedzaliman. Limadlumin, ada seorang berbuat dolim pada seseorang, maka kamu membela orang yang terdolimi dan mengambil madlamahnya dari yang berbuat dolim. Wah, itu kamu berarti bersikap jelek sama orang ini. Karena dia dolim, mendolimi orang ini, maka kita membela orang yang terdolimi dari si dolim. Dan itu dikecualikan. Min ghairi ta'addin, itu pun tidak boleh melampaui batas. Setelah diambil madlamahnya, kembalikan kepada orang yang terdolimi, selesai. Enggak usah berlebihan. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadis Mu'ad ibn Anas al-Juhani dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau menyatakan afdalul fadail, seafdal-afdal perkara fadilah adalah an tasila man qata'aka, sebaik-baik kebaikan adalah engkau menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Wa tu'ti man haramak, dan memberi kepada orang yang tidak memberimu. Wa tasfah amman syatamak, dan engkau memaklumi, memaafkan orang yang mencercamu. Khususnya secara pribadi. Khususnya secara pribadi. Karena kadang-kadang ada orang yang mencerca dengan agama. Maka kita marah karena agama yang dicerca. Tapi kalau kita dicerca, ditulis sekian lembar, Muhammad Sawad yang saya ketahui. Mau apa lagi? Silakan kau tulis 2-3 kali lipat dari itu. Baca aja malas kita. Ngapain? Layani orang yang seperti itu. Biarkan. Seringkali mereka menulis seperti itu dalam keadaan mereka emosi, dalam keadaan mereka memiliki latar belakang tertentu yang kita tidak tahu. Suatu saat ketika Allah SWT memberikan hidayah pada mereka, mereka akan sadar. Maksudnya apa yang mereka lakukan sama sekali dusta. Atau perkara yang sama sekali tidak ada hakikatnya, berlebih, melampaui batas, sila akhir. Alhamdulillah. Qala wa kharraja al-hakim min hadisi Uqbah ibn Amir al-Juhani. Qala li Rasulullah. Kata beliau berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Uqbah, ala akhbiruka bi afdali akhlaq ahli dunia wal akhirah? Maukah aku beritakan kepadamu sebaik-baik akhlaknya ahli dunia dan ahli akhirah? Fasilu man qata'aka. Kau hubungi, kau sambung orang yang memutus silaturahmi denganmu. Wa tu'tiya man haramak. Dan kau memberi orang yang tidak memberimu. Wa ta'fu amman zalamak. Dan memaafkan orang yang menzalimimu. Disebutkan ketika menyebutkan kelebihan akhlak Rasulullah SAW. Yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Kata para ulama, Rasulullah SAW dengan berbagai macam tuduhan, beliau memaafkan. Illa, kecuali ketika agama direndahkan oleh mereka, maka Rasulullah SAW yang paling cemburu, yang paling marah. Khalifah bin Azakullah harus memilah. Mereka ini mencerca pribadi atau mencerca agama. Kalau mencerca pribadi, tidak apa-apa, kau maafkan. Tapi kalau agama yang diinjak-injak oleh mereka, kamu maafkan. Haknya siapa? Ini bukan kamu yang dicerca. Bukan hakmu. Ini hak Allah yang harus kamu bela. Sehingga jangan ifrat, jangan tafrit. Kita memaafkan semua pihak. Kelompok sesat, sesesat-sesatnya, kita maafkan mereka, kita maklumi mereka. Ini keanehan, ini bukan hakmu. Karena bukan kamu yang diinjak-injak. Agama ini nyanjak oleh mereka. Maka kamu bertanggung jawab di hadapan Allah untuk membela agama. Intansurullah yansurkum. Kalau engkau membela agama Allah, Allah akan membela kamu. Nolong kamu. Sehingga harus bedakan antara dua perkara. Kalau tercampur kedua-duanya, pribadimu juga dicerca, agama juga, sunnah juga diinjak-injak. Maka cukup masalah sunnahnya itu yang kamu bela. Urusan pribadimu bainahu wa bainallah mudah-mudahan jadi pahala buatmu. Tetapi ketika menyelisihi sunnah, menginjak-injak sunnah, melecehkan sunnah, kita harus bela. Dan kita tulis bantahan-bantahan. Kamu menyatakan bahwa sunnah begini, kamu menyatakan bahwa hadis begini, hadis ini sahih, ila akhir. Bantahannya belum lengkap. Tentang antum dikatakan begini, itu urusan pribadi. Barakallahu fikum. Kalau kita maafkan, kita dapat pahala. Kalau mau diluruskan, silakan. Mungkin ada yang salah, diluruskan. Tidak demikian. Yang benar demikian. Wa kharraja Tabarani min hadithi Ali. Anna Nabiya SAW qal, ala adulluka ala akrami akhlaq. Ahli dunia wal akhirah. Maukah aku beritahukan tentang sebaik-baik akhlaknya ahli dunia dan akhirah? Hampir sama isinya. Antasila. Man qata'aka, menyambung silaturahmi orang yang memutus hubungan denganmu. Wa tu'tiya man haramak, memberikan kepada orang yang tidak memberimu. Dan memaafkan orang yang menzalimimu. Hadis yang pertama dhaif, yang terakhir juga dhaif. Yang tengah, yang kedua, disebutkan riwayat Imam Hakim dan derajatnya hasan, disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Majma' Az-Zawaid. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Wa ahadu isnadai Ahmad rijaluhu thiqat. Dan salah satu dari dua sanadnya Imam Ahmad adalah sahih. Artinya rawi-rawinya thiqat, terpercaya. Dan derajat hadisnya hasan. Ila huna naktafi barakallahu fikum. Alhamdulillah. Selesai syarah hadis. Walaupun hadisnya pada aslinya ada perbincangan tentang riwayatnya, tetapi alhamdulillah isinya adalah perkara yang hak, didukung dalam kitab dan sunnah, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis.